بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ Saudaraku sekalian, jamaah pengajian yang kami cintai dan kami muliakan, kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menjadikan usia dan umur kita dengan apa yang bernilai ibadah, bermanfaat, nafi' bagi kita semuanya atau bagi diri kita semuanya, dan tentunya bagi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita dalam kajian rutin kita. Mudah-mudahan Dia subhanahu wa ta'ala menjadikan amalan ini amalan yang ikhlas di sisinya dan diterima olehnya subhanahu wa ta'ala. Kita langsung masuk kepada kajian kita, yaitu Kitabul Janaiz dari kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Imam Al-Hafidh Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Terakhir dalam keterangan kita, takbir yang kedua, yaitu membaca solawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana solawat yang ma'ruf dalam solat kita, solawat Ibrahimiyah. Disebutkan oleh para ulama bahwa tidak didapati ada solawat yang khusus. Tidak didapati ada solawat yang khusus dalam masalah solat jenazah ini. Sehingga kembalinya kepada apa yang umum, yaitu solawat yang dibaca dalam setiap solat kita ketika tasyahud akhir. Kemudian yang dibaca hanyalah solawat, bukan tahiyat. tetapi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau dengan salawat dengan lafaz yang lainnya yang pasti riwayatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian takbir yang ketiga. Takbir yang ketiga sebagaimana takbir yang kedua. Juga tentunya yang pertama. Dan takbir yang ketiga ini kita disunnahkan untuk membaca doa. Doa yang kita peruntukkan untuk si mayit. Sebagaimana nantinya akan kita baca insyaAllah. Dan doa ini karena bentuknya beragam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh bagi kita memilih dari doa tersebut. Dan boleh juga kita membaca semuanya. Sehingga tidak ada keterangan harus doa ini saja. Selama doa dan riwayat itu telah pasti dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka doa tersebut yang pasti itulah yang dibaca. Berkaitan dengan jenazah, dzukur ataupun inath, laki ataupun perempuan, karena yang termaktub dalam riwayat, termaktub dalam riwayat yaitu dengan isim domair diperuntukkan untuk dzukur, diperuntukkan untuk dzukur, maka bagi kita membacanya pertama untuk dzukur, yaitu untuk laki-laki. Tetapi kalau didapati jenazah itu adalah wanita atau perempuan, tentunya boleh sebagaimana telah datang keterangannya dari para ulama, boleh untuk merubah isim dhamair yang didapatkan lafadznya dengan lafadz dzukur atau isim dhamirnya untuk laki-laki, maka kita bisa menggantinya dengan dhamir yang ditujukan sesuai dengan mayit yaitu perempuan. Seperti kita mengatakan apabila jenazah laki-laki, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulah domir atau domair yang ada, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulah, dan seterusnya sampai terakhir daripada doa. Kembalinya untuk dzukur, domir huwa lahu, wa'afihi juga kadhalik, demikian juga domirnya huwa untuk laki-laki, dzukur. Tetapi kalau jenazah perempuan, dan kita mengetahui bahwa jenazah ini perempuan, maka kita mengucapkan Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa'akrim nuzulaha, dan seterusnya dari doa. Demikian keterangan mereka para ulama. Dan apabila jenazah yang wafat, atau maaf, jenazah yang ada tidak diketahui apakah laki-laki atau perempuan, maka dipakai dengan lafaz yang umum ini, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi. Demikian. Kalau jenazahnya tidak diketahui apa laki atau perempuan, kita hanya datang sholat, kita mendengar ada sholat jenazah, kita ikut, kita enggak tahu ini laki perempuan, kita baca Allahumma gfir lahu warhamhu. Wallahu a'lam bishawab. Dan kalau jenazahnya dua atau banyak, sesuai dengan domair yang dipakai, Allahumma gfir lahuma, kalau dua orang. Kalau banyak, maka menggunakan dengan lafaz Allahumma gfir lahum warhamhum, dan seterusnya. Demikian takbir yang ketiga. Kemudian takbir yang keempat. Takbir yang keempat yaitu sebagaimana takbir yang kedua, pertama, kedua, ketiga. Dalam takbir yang keempat, dan ini adalah takbir yang terakhir di sisi jumhur, bahkan dianggap ijma, kecuali bagi mereka yang memandang riwayat takbir yang kelima, takbir yang keenam, takbir yang ketujuh, sampai takbir yang kelapan atau sembilan. Misalnya dia menganggap bahwa riwayatnya sahih, maka tadi sudah kita sebutkan, atau kemarin sudah kita sebutkan, pemaparannya, penjelasannya, dan penjabarannya. Kita kembali kepada takbir yang keempat. Takbir yang keempat, dan ini takbir yang terakhir, maka baginya untuk bertakbir kemudian salam. Kemudian salam. Takbir keempat, diam sejenak, kemudian salam. Di sisi ulama, takbir yang keempat pun dipakai untuk membaca doa, sebagaimana datang penguatan riwayatnya. Tetapi apabila dicukupkan dengan salam saja, takbir yang keempat itu sudah cukup, karena doa pada takbir yang ketiga saja. Tetapi kalau takbir yang keempat pun membaca doa, telah ada keterangan dari ulama membolehkannya dengan riwayat yang dianggap kuat dalam masalah ini. Kemudian salam. Adapun salam dari riwayat yang datang yang sahih itu hanyalah sekali, yaitu salam tentunya ke arah kanan, menoleh ke kanan. Setelah itu selesai. Namun juga telah datang riwayat salam itu dua kali. Tetapi di sisi ulama mengatakan yang banyak dilakukan itu salam sekali. Tetapi kalau salamnya dua kali juga telah datang riwayat yang sahih dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga satu kali ataupun dua kali telah datang riwayatnya. Hanya saja yang sekali itulah yang banyak. Di tengah-tengah masyarakat kita, syariat itu terkadang asing. Mereka menganggap apa yang tidak pernah mereka ketahui suatu hal yang baru, bahkan diada-adakan menurut mereka. Karena itu tentunya kita kembali kepada nasihat sebelumnya, agar kita pandai dan melihat kondisi situasi keadaan di tengah-tengah masyarakat kita. Bukan ingin bermudah-mudahan dan bukan ingin menyepelekan sunnah, tetapi melihat situasi dan kondisi keadaan masyarakat kita, yang hak mereka untuk dibimbing, bukan hak mereka untuk diselisihi. Hak mereka untuk dibimbing. Sehingga bagi kita untuk mengajarkan terlebih dahulu, baru mempraktekkan. Jangan mempraktekkan terlebih dahulu sebelum mengajarkan. Karena yang akan muncul nantinya fitnah. Salam dalam sholat lima waktu dan dalam sholat sunnah telah datang riwayat dari Nabi Muhammad SAW dari riwayat yang sahih, itu salam satu kali. Salam satu kali dalam sholat, bukan sholat jenazah, dalam sholat. Yang riwayat yang banyak datang dalam salam sholat itu dua kali. Kebalikan dengan tadi, apa? Sholat jenazah. Yang banyak itu dua kali. Menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Hanya saja telah datang riwayat yang satu kali salam dalam sholat. Sehingga kalaupun dilaksanakan satu kali salam, maka telah memenuhi. Karena salam satu kali inilah yang wajib. Yang kedua itu sunnah hukumnya. Salam yang pertama dalam sholat itu yang wajib. Yang kedua itu adalah sunnah hukumnya. Cuman, kita kembali bahwa amalan di tengah-tengah masyarakat kita, kaum muslimin, yang tentunya tidak menyelisih syariat, salam dua kali. Kalau kita hendak menegakkan salam yang satu kali, perlu kita terangkan terlebih dahulu Khawatir mereka ketika kita salam satu kali, mereka nunggu-nunggu salam yang kedua. Sehingga mereka belum selesai sholat. Mereka tetap ke arah kanan, tidak kembali. Lehernya ke arah kiri, karena menunggu kapan yang kirinya. Ini perlu kita ajarkan, perlu kita bimbingkan. Agar tidak muncul fitnah, kerusakan. Di tengah-tengah mereka dengan perselisihan. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu ta'ala pernah mengingatkan para da'i di negeri Yaman. Da'i utusan ma'had untuk berdakwah ke dusun-dusun. Gurun, lembah, pegunungan, memesankan kepada mereka agar mengamalkan sunnah yang ma'ruf di tengah-tengah mereka terlebih dahulu. Apabila mereka telah menerima, ajarkan kepada mereka apa yang bentuknya tambahan, supaya mereka mudah menerima. Jangan melakukan suatu yang mereka asing, aneh. Kalaupun itu adalah sunnah dan syariat, tapi mereka belum diajarkan. Sehingga muncul fitnah di tengah-tengah mereka. Ini tidak diinginkan dengan mendakwakan al-haq, kebenaran. Itu kata beliau. Beliau mengemukakan contoh kasus, yaitu salam satu kali dalam sholat. Salam satu kali dalam sholat sunnah, yaitu sunnah syariat yang ada demikian. Bahkan salam satu kali dalam sholat itulah yang wajib. Telah sempurna sholat seorang kalaupun dia salam satu kali. Sempurna, tidak kurang. Tetapi lebih menyempurnakan lagi kalau dia salam dua kali. Karena salam yang kedua itu adalah sunnah. Kata beliau, kalau salam sekali ini dilakukan sudah sempurna. Tetapi di tengah-tengah masyarakat kita mereka belum paham. Maka hindari. Ajarkan sunnah. Karena itu Rasulullah jauh-jauh hari mengatakan, basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. I'talafu wala takhtalifu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yassiru, apa, basyiru, berikan kabar gembira. Berikan kabar gembira, apa-apa yang menggembirakan, ini dapat pahala, ini dapat kebaikan. Wala tunafiru, jangan membuat mereka lari. Tidak ada kabar gembira, tetapi yang ada mereka hanya mengetahui ini dilarang, itu dilarang, ini dilarang. Tidak ada kabar gembira, jangan. Berikan kabar gembira dan sesekali berikan peringatan agar mereka meninggalkan apa yang dilarang. Yassiru, mudahkan urusan mereka, kata Rasulullah. Mudahkan urusan mereka, jangan wala tu'assiru, jangan sulitkan urusan mereka. Apa yang mudah bagi mereka untuk kerjakan, mudahkan urusan mereka. Jangan memberatkan mereka. Semuanya tidak boleh. Semuanya enggak diperbolehkan. Ini memberatkan mereka. Tapi yassiru, mudahkan dengan apa yang syariat ini memudahkannya. I'malu bima tutiqun, kata Rasulullah. Beramallah dengan apa yang kamu mampu. Yang kamu mudah untuk mengamalkannya. Itu kata Rasulullah. Kemudian beliau tekankan di dalam riwayat tadi, i'talifu, yakni lembutkanlah hati-hati kalian satu dengan yang lain. Wala takhtalifu, dan janganlah kalian apa? Kalian berselisih satu dengan yang lain. Karena itu ajarkan kepada mereka, biar mereka faham, baru diamalkan. Kita kembali kepada amalan sholat. Kita kembali tadi pada keterangan Syekh Mukbil. Demikianlah beliau. Seperti itu pula, mungkin ini pernah sudah disampaikan, tetapi untuk sekedar mengingatkan. Begitu pula apa yang kita dapatkan di tengah-tengah masyarakat kita dengan shaf yang sebagian besarnya terjadi kerenggangan. Shaf salat terjadi kerenggangan. Ini di luar pandemi. Ini di luar masa pandemi. Kata beliau, ajari manusia bagaimana meluruskan shaf, bagaimana merapatkan shaf. Jangan sebelum diajari lantas kemudian dipraktekkan, sehingga kata beliau telah terjadi ada dari seorang yang berusia sepuh, dia cinta kepada sunnah, dia cinta kepada syariat, dia semangat untuk mengamalkan agama, tetapi tentunya dengan apa yang dia ketahui. Apa yang dia tidak ketahui, dia tidak akan beramal dengannya, karena dia tidak tahu, dan inilah yang diajarkan. Kemudian didapatkan pemuda, karena dia semangat di dalam beramal, dia mendapatkan orang tua ini tidak merenggangkan shaf, hanya saja dia merapat. Merapat itu tidak, tidak merapatkan shaf, hanya saja dia na'am mendekat. Jadi tidak merapatkan shaf, hanya saja dia mendekat, yaitu agak renggang. Sebetulnya dalam masalah ini ulama pun berselisih pandang. Kalaupun kita menganggap rapat, yaitu sejajarnya pundak dengan pundak, dan itu yang menjadi tolak ukur rapatnya kita, sejajarnya pundak dengan pundak, lurusnya. Itu sudah teranggap meluruskan shaf. Tidak harus menurut jumhur, tidak harus merapat, lengket, direkatkan. Ditempelkan. Ini sudah sebetulnya sudah memenuhi. Tetapi apabila shaf itu lebih mendekat lagi, itu lebih baik tentunya. Dan ini pandangan ashabul hadis, inilah yang benar sebetulnya. Hanya saja kalaupun agak renggang, itu sudah benar sholatnya, sudah meluruskan sholatnya. Terkecuali lebar. Naam. Maka orang tua ini pun karena didempet, dia pun menghindar. Datang pemuda mendempetnya, dia menghindar. menghindar, dikejar lagi oleh pemuda itu. Jadi dia berdiri, datang pemuda, mendempetnya. Orang tua ini menghindar, didempet lagi. Orang tua ini menghindar, didempet lagi. Kata orang tua ini, "Eh, ini orang, ini kita lagi sholat. Anda kok mengganggu orang sholat?" Kata pemuda ini adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata orang tua ini, "Kalau ini sunnah, saya berlindung kepada Allah dari sunnah yang seperti ini." Orang tua itu pindah ke sisi yang sana. Maka kata Syekh Mukbil, "Ittaqillah. Ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan amalan seperti ini." Ini bukan membuat orang tertarik. Bukan membuat manusia mendapatkan hidayah atau membuat mereka lari. Tetapi ajarkan terlebih dahulu. Ajarkan. Bimbing sehingga dia menerima. Baru kita praktekkan. Demikian kata beliau rahimahullah Asy-Syaikh Mukbil. Kembali kepada saf tadi, mungkin keterangan ini perlu untuk kita ketahui agar kita ya tentunya bisa mengamalkan dengan baik dan benar. Kemudian berkaitan dengan salam salat, itu satu kali, itu yang banyak dilakukan. Tetapi yang beredar di tengah masyarakat apa? Dua salam. Maka ketika kita pun melakukan dua salam, sah adanya sholat kita. Tetapi kalau hanya sekali saja, juga sah. Cuman akan memunculkan masalah di tengah masyarakat kalau kita belum mengajarkan. Maka ajarkanlah terlebih dahulu. Agama Allah baru diamalkan. Karena itu al-ilmul qoblahul qawli wal-amal. Ilmu itu sebelum al-qawl, berkata dan beramal. Jangan amal dulu baru berilmu, salah. Berilmu dulu sebelum mengamalkan. Ajarkan terlebih dahulu baru praktekkan. Jangan praktekkan terlebih dahulu baru diajarkan. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi perkara-perkara yang rentan membawa keributan, rentan membawa perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin. Tentunya agar kita betul-betul peka. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali bahwa salam salat yang banyak itu sekali. Kalaupun telah ada penguatan riwayat, yaitu salam dua kali. Dan kita dapati di tengah masyarakat kita, salam dua kali. Maka apabila kita mengimami, kita juga bisa mengamalkan salam dua kali. Demikian. Itu yang ada dengan sholat jenazah. Jadi salam yang keempat ini hanya diam sejenak, baru kemudian salam. Kalaupun berdoa di salam yang keempat, telah datang riwayat bahwa berdoa di salam yang keempat baru kemudian salam. Tetapi kalau hanya dicukupkan dengan salam saja, sudah cukup. Kemudian salam sekali dari riwayat yang banyak. Tetapi kalau juga dua kali salam, maka tetap sah adanya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian doa yang dibaca dalam takbir yang ketiga, telah datang riwayat di sini. Kita kembali kepada kitab Kitabul Janaiz, Berkata Al-Imam Al-Hafidz Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, wa an Aufin Ibn Malik qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin ala janazatin fahafidtu min du'aihi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Auf ibnu Malik menyolatkan jenazah dan saya hafal dari doanya, beliau mengatakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulah wa wasi' mudkhalah waqsilhu bil ma'i wath-thalji wal baradi wa nakkihi min al khataya kama naqqaita ath-thawbal abyadha min ad-danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahlih wa adkhilhul jannata wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Rawahu Muslim. Inilah doa yang diantara dibaca oleh Rasulullah ketika solat jenazah. Disebutkan oleh para ulama, doa-doa yang telah ada riwayatnya itulah yang utama dibaca, karena membaca doa ini adalah sunnah. Kemudian kalau seandainya seorang tidak menghafal doanya sama sekali, tidak menghafal doa dari doa tersebut sama sekali, maka dia tidak mengapa mengucapkan doa yang dia bisa untuk menyampaikannya kepada Allah untuk si mayit. Misal dia tidak menghafalnya sama sekali, dia mengucapkan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, misal seperti, maka ini sudah terpenuhi. Allahumma ighfir laha warhamha, ini juga sudah terpenuhi. Namun yang utama tentunya kita bacakan doa tadi atau doa yang ada riwayatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa'akrim nuzulah wa'wasi' mudokhala wa'ksil mu'hu bilma'i wa'thalji wal-bard wa'nakihi minal khataya minal thawbi kama naqqaita al-thawbal abyadu minal danas wa'abdilhu daran khairan min darih wa'ahlan khairan min ahlih wa adkhilhul jannata wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Tentunya ini lebih utama. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ala janazah yaqul, dan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau menyolatkan jenazah, beliau mengatakan dengan doa Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Rawahul Muslim wal Arba'ah. Ini juga salah satu doa yang datang dari Nabi Muhammad SAW yang dibaca pada jenazah, solat jenazah. Hanya saja, terkhusus doa yang kedua ini, para ulama mengatakan ini yang dibaca pada jenazah anak-anak. Kalaupun boleh dibaca pada jenazah yang dewasa, tetapi ini dibaca pada salat pada jenazah anak-anak, yaitu Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana, dan seterusnya. Ini dibaca pada jenazah anak-anak. Tetapi kalaupun dibaca untuk dewasa, ya karena ini bacaan secara umum dari Nabi, tidak ada beban, tidak ada masalah. Demikian kalau kita membaca doa yang lain juga untuk anak-anak, tidak ada masalah. Selama itu telah pasti dari Nabi. Cuman tadi kita katakan, para ulama mengatakan ini yang lebih utama untuk anak-anak, yaitu Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana. Kalimat ada kalimat saghir, yaitu kepada anak kecil kami. Wallahu a'lam bissawab. Tadi telah kita sebutkan bahwa domair ketika jenazah itu perempuan, boleh kita menyebutkannya dengan domir perempuan. Kalau dia dua, dengan domir untuk dua orang. Kalau dia banyak, dengan domir untuk banyak orang, jamak. Wallahu a'lam bissawab. Dengan demikian, karena beliau hanya sekedar membawa dalam kitab ini dua riwayat, maka tentunya kita cukupkan dengan mengambil dua riwayat yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Di sana ada riwayat yang lain, ada riwayat yang lain tentang doa. Dan tadi sudah disebutkan, boleh kita membacanya satu, kita memilih satu di antaranya, atau kita membacanya semuanya, membaca semua riwayat untuk mendoakan si mayit. Berkaitan dengan sholat jenazah ini, sebelum kita lanjutkan yang lain, ada hal yang perlu untuk kita ketahui, yaitu bahwasannya sholat jenazah memiliki kewajiban sholat jenazah. Memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajibannya disebutkan oleh ulama ada lima. Yang pertama takbir 4 kali. Takbir 4 kali. Kenapa dikatakan wajib? Karena tidak didapati takbir 3 kali, tidak didapati takbir 2 kali, tidak didapati takbir 1 kali. Tetapi didapati takbir apa? Yang pertama adalah 4 takbir. Itu jumlah yang paling rendah, 4 takbir. Adapun riwayat takbir yang kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kalau dianggap riwayat tersebut kuat dan telah ada yang menguatkannya, sebagaimana dikuatkan riwayat ini oleh para muhaddisin diantaranya Syekh Al-Albani rahimahullah atau Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, maka tentunya boleh diamalkan sebagaimana dengan keterangan kita sebelumnya. Sehingga yang wajib yang paling rendah adalah 4. 4 takbir. Kemudian yang kedua dari kewajiban yang ada membaca Al-Fatihah. Yang ketiga membaca salawat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat yang kita kenal dengan salawat Ibrahimiyah. Yang keempat mendoakan mayit. Yang kelima menutupnya dengan salam. Inilah 5 kewajiban dalam salat jenazah. Kemudian kata para ulama, di sana ada syarat sahnya salat jenazah yang tentunya juga harus kita penuhi. Syarat sahnya salat jenazah yang pertama adalah niatan. Innamal a'malu binniyat. Sehingga seorang salat dengan niatan. Kemudian yang kedua, orang yang salat dan orang yang disolatkan, orang yang solat dan jenazah yang disolatkan, kedua-duanya adalah muslim. Kedua-duanya adalah muslim. Jangan orang yang solat muslim, yang disolatkan selain non-muslim. Maka ini tidak boleh. Yang solat dan yang disolatkan, dua-duanya adalah seorang muslim. Dan demikian pula, tidak boleh yang sholat non-muslim, yang disolati muslim. Gimana kok seorang yang sholat non-muslim? Maka yang sholat dan yang disolatkan atau jenazah yang disolatkan, semuanya muslim. Semuanya muslim. Kemudian yang ketiga, tentunya sebagaimana sholat yang lain perlu dengan toharah, maka sholat jenazah juga perlu dengan toharah. Dia dari keumuman hadis, la yakbulullah sholata ahadikum bighair idza ahdatha lam yatawadda. Allah tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas kemudian dia tidak berwudu atau la yakbulullah salata ahadikum bighair tahurin. Allah tidak menerima salat kalian tanpa taharah. Maka seorang yang salat jenazah berwudu. Tidak boleh tiba-tiba diikut salat jenazah tanpa apa? Tanpa berwudu. Berwudu. Karena tidak akan sah salatnya kalau dia tidak berwudu. Kemudian dipandang dari syarat juga, yaitu menutup aurat. Menutup aurat. Dan demikian si mayit tertutup auratnya. Artinya tertutup auratnya si mayit dalam keadaan sudah dikafan. Dalam keadaan sudah dikafan. Wallahu a'lam bishawab. Tidaklah disolatkan si mayit sebelum dimandikan dan sebelum dikafani. Jenazah disolatkan setelah dimandikan dan setelah dikafani. Dan solat terhadap jenazah tentunya, sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya. Jadi jenazah disolatkan setelah apa? Setelah dimandikan dan setelah dikafani. Tidak boleh disolatkan sebelum dimandikan dan sebelum dikafani atau dikafankan. Demikian yang sholat menutup aurat. Kita yang sholat menutup aurat. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang mesti terpenuhi dari syarat-syarat sholat jenazah. Kemudian sholat jenazah, kemudian sholat jenazah boleh ditegakkan berulang. Boleh ditegakkan berulang. Artinya berulang, jamaah yang ada boleh secara bergantian menegakkan sholat. Mungkin jamaah yang pertama sudah selesai, kemudian datang lagi rombongan yang kedua, jamaah yang kedua menegakkan lagi. Boleh berulang. Boleh berbilang maaf. Boleh berbilang. Bukan berulang tapi berbilang. Yaitu jamaah yang pertama mungkin sekelompok orang sudah selesai sholat, nanti datang yang berikutnya lagi, boleh menegakkan sholat. Sebagaimana ini diketahui daripada amalan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya menyolatkannya sebagaimana telah kita terangkan, boleh di masjid dan boleh di luar masjid. Boleh di masjid dan boleh di luar masjid. Kemudian apabila penegakan sholat jenazah telah dimulai dan telah ditegakkan dua takbir misalnya, atau telah ditegakkan beberapa takbir, jamaah yang masbuk sholat apa? Jenazah. Maka dia masuk dengan mengikuti takbir yang ada. Misal tadi kita sebutkan telah ditegakkan dua takbir, berarti imam telah membaca apa? Surah Al-Fatihah dan salawat. Dia masuk di takbir yang ketiga. Maka jamaah yang masuk pada takbir yang ketiga dihukumi dia jamaah yang masbuk. Tetapi baginya untuk membaca yang pertama adalah Al-Fatihah. Itu takbir pertama baginya. Takbir yang keempat bagi imam, dia berhenti atau membaca doa baru salam. Takbir yang kedua bagi masbuk, dia membaca apa? Salawat. Kemudian imam salam, dia melanjutkan apanya? Takbir yang tersisa. Jadi dia masuk, misalnya imam di takbir yang kedua dia masuk, imam baca solawat dan jamaah membaca solawat tentunya. Dia masuk, dia membaca Al-Fatihah. Kemudian takbir berikutnya dia membaca solawat, jamaah yang lain sudah membaca apa? Doa. Kemudian takbir yang berikutnya salam, dia membaca doa. Setelah bubaran salam, dia meneruskan takbirnya yang keempat dan salam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian yang mungkin bisa kita ambil dari keterangan yang ada. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya meminta maaf kalau di sana ada kalimat yang salah dalam pengucapan atau mungkin ada hal-hal yang khilaf. Mudah-mudahan kita semua dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.